Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala fi dawabit al-jarh wa at-ta'dil. Naam. Qala rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan kemarin maratib al-jarh wa at-ta'dil, maratib ar-ru'a dan maratib al-fadl al-jarh wa at-ta'dil menurut Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, fa afada dzalika anna an-nadhara al-madhkura huwa li ma'rifati dhabti ar-rawi mutlaqan ay kaunuhu tamma dhabt aw khaffa dhabtihi yasiran lakinnahu salihun lil-ihtijaj. Ya, ini masih melanjutkan kalam atau apa adanya kesan tanakut, ya, kesan ta'arud, ya ta'arud ya, bukan tanakut, adanya kesan ta'arud antara martabah yang ketiga, ya, martabah yang ketiga dari maratib ar-ru'a dengan martabah yang kedua dari maratib al-fadhil jarhi wa ta'dil atau al-fadhil ta'dil. Seakan-akan ada pertentangan di mana di martabah yang ketiga dari maratib ar-ru'a disebutkan bahwa rawi yang saduq al-wari' as-sabat alladhi yahimu ahyana, maka ini diterima oleh al-jahabidah, dipakai berhujjah. Sementara di martabah as-saniyah dari maratib al-fadhil ta'dil disebutkan sama, soduk juga, mahalluhu sidq dan seterusnya, namun dikatakan yuktabu hadithuhu wa yundhar. Ya, asal hadis yuktabu hadithuhu wa yundhar itu dhaif, namun di martabah sebelumnya disebutkan yuhtaju bihi. Ya, maka apa terkesan kontradiktif, ya, ada tanah ta'arud di antaranya. Maka sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ya, bahwa tidak ada pertentangan antara kedua hal ini, kedua maratib ini, dikarenakan yang dimaksud dengan apa siapa beliau di Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim dalam maratib ar-ru'a mengaitkan dengan yuhtaju bi hadisi dengan qabilahu al-jahabidah. Ya, kalau diterima oleh al-jahabidah barulah dipakai berhujjah, kalau tidak maka tidak. Nah. Jadi beliau mengaitkan bahwa dia diterima kalau apa dipakai berhujjah, kalau dipakai oleh al-jahabidah diterima oleh al-jahabidah, kalau tidak maka tidak. Jelas ya. Jadi yang diinginkan di situ dengan yuhtaju bihi, yakni dipakai berhujjah kalau diterima oleh para ulama, kalau tidak maka tidak dipakai berhujjah. Ini tidak dipakai berhujjah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yunzaru di situ, ya yuktabu hadithu wa yunzar pada martabah kedua dari maratibut ta'dil, bukan bermakna dhaif. Ya, sebagaimana istilah yang umum. Tapi kata beliau, fa afada dzalika, setelah beliau menjelaskan menyebutkan tiga poin termasuk kalamnya Ibnu Shalah rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan yuktabu haritsu wa yundhar, ya, kata Ibnu Shalah rahimahullahu, li anna hadhihi ibarat la tusyiru bi syaritati dhabt fa yundharu fi haditsihi wa yukhtabaru hatta yu'rafa dhabtuhu. Jadi maksudnya di yunzar, ya, baru mau dicek, baru mau ditahu ada dobatnya gimana, sekuat apa dobatnya. Bukan bermakna yunzur, ya, ini do'if, tinggal dicari syawahid wal mutabat, bukan itu maknanya. Ya, jadi bukan makna yunzur, kata Ibnu Shalah, ya, ini dicari syawahid dan mutabatnya, bukan. Tapi ini maksud yunzur adalah untuk diketahui sekuat apa, di mana tingkatan dobatnya dia. Apakah tam atau apa khaffadabtuhu. Nah, makanya disebutkan oleh Syekh rahimahullah, fa'afada zalika, yakni kalamnya Ibnu Shalah menunjukkan anna nadhar al-madhkura, bahwa kalimat nadhar, ya, yuktabu hadithu wa yundhar, yang terdapat pada martabah yang kedua, ya, bahwa kata nadhar yang dimaksud di situ huwa lima'rifati dhabti rawi mutlaqan, yang dimaksud dengan yunzur adalah untuk mengetahui dhabtnya perawi, bukan untuk mencari tahu apakah ada syahid dan mutabi atau syahid dan mutabi atau tidak. Jelas ya, bukan itu maknanya. Ai kaunuhu tamma dhabt atau khaffa dhabtuhu, yakni mencari tahu apakah sempurna dhabtnya atau ringan au khaffa dhabtuhu yasira lakinnahu salihun lil ihtiyaji bihi. Naam, walaupun dhabtnya kurang maka tetap bisa dipakai berhujjah. Jelas ya? Maka dengan demikian sudah jelas ya, sudah jelas maksud kalam dari Abu Hatim Ibn Abi Hatim rahimahullah pada martabah yang kedua. Karena memang yang menjadi iskal memang di martabah yang kedua ini. Ya, martabah yang kedua karena dikatakan yuktabu hadithuhu wa yundar. Ya, demikian pula martabah yang ketiga sebenarnya, dua dengan yang ketiga ya. Enam, di mana kalimat yundar sudah kita sebutkan bahwa umumnya memang digunakan untuk yunzaru yakni yu'tabaru. Ya, yu'tabaru dicari tahu syahid dan mutabi. Padahal Ibnu Salam menjelaskan bahwa bukan itu yang dimaksud di situ. Yang dimaksud dengan yunzar yakni betul-betul baru mau dicari tahu bobotnya. Ya, apakah kuat atau ringan? Apakah kuat atau khaffa dhabtuhu qalila? Kalau dia kuat maka jelas diikutkan dia ke martabah yang pertama, tapi kalau khaffa dhabtuhu qalilan maka tetap yuhtaji bihi, tetap diterima hadisnya. Jelas ya, ini makna yunzar fihi. Kata beliau wa inna ma'rifu dhalika bi umur. Bagaimana cara mengetahui dhabt itibar ya yunzar maksudnya. Makna yunzar di sini adalah dengan mencari tahu ya, untuk mencari tahu bagaimana dhabtur rawi mutlaqan. Nah, bagaimana caranya mencari tahu si bobotnya perawi ini? Wa dzalika dzalik wa inna ma yu'rafu dzalika bi umur minha. Awalan muqaranatu marwiyatihi bi marwiyati siqatil asbat. Ini. Membandingkan riwayat-riwayat dia dengan riwayat as-siqat al-asbat. Misalnya dia belajar di guru manapun, dia mengambil hadis dari guru manapun, pasti guru itu punya rawi-rawi siqat. Ya kan? Pasti guru itu punya murid-murid senior yang siqat. Nah, hadis dia dibandingkan dengan mereka ini. Diperbandingkan, dicocokkan. Ataukah misalnya kalaupun bukan guru senior gurunya, pasti ada rawi siqat yang lain yang juga ikut belajar mengambil hadis dari guru tersebut. Pasti ada kawan-kawannya itu yang imam a'immah terkenal yang mengambil hadis juga dari guru tersebut. Nah, hadis dia dikumpulkan kemudian ditimbang dibandingkan dengan hadis-hadis siqat asbat ini. Baik siqat ini adalah guru murid senior gurunya atau siqat ini bukan murid yang mulazam dengan guru tersebut tapi dia sudah masyhur dengan kesikohan, maka dibandingkan. Kalau memang kebanyakan hadisnya muwafaqah ya, muwafaqah dengan mereka, maka berarti dia juga siqah. Tapi kalau tidak ya, banyak menyelisihi, maka dia menunjukkan bobotnya ada masalah. Sanian qabulul jahabilatin nuqad qabulul jahabidatin nuqqali lahu bitawthiqihim iyahu au tashihihim au watahsinihim lima tafarrada bih. Cara yang kedua untuk mengetahui bahwa dia ini rawi yang dhabat, memiliki dhabat, adalah al-jahabidah, para ulama pakar ya, an-nuqad, kritikus hadis, menerima hadisnya, menerima dianya, si perawinya, diterima dengan cara mereka mentausiknya atau mensahihkan hadisnya atau menghasankan hadis-hadis yang dia tafarrud dengannya. Jadi yang ditimbang di sini adalah ketika dia tafarrud, bukan ketika dia digandengkan ya, ketika dia muqarana dengan rawi siqah, enggak. Yang dijadikan patokan di sini untuk menghukumi dirinya adalah ya, ketika dia tafarrud. Nah. Salisan ikhraju syaikhaini lahu fil usuli min sahihaihima. Cara yang ketiga mengetahui babat perawi, kalau dia adalah rawi as-sahihain. Tentunya sudah berlalu bahwa ini maksud dengan rawi as-sahihain di sini adalah yang digunakan oleh Al-Bukhari sebagai dalam Bukhari dan Muslim untuk berhujjah dalam hadisnya, dalam sahihnya. Yakni dalam hadis-hadis usulnya, bukan hadis-hadis furu'nya. Karena rawi-rawi dalam hadis furu' itu laisa ala syarti as-sahihain. Ya, dalam hadis-hadis yang bukan usul dalam sahihain itu bukan ala syarti as-sahihain. 6. Rabi'an ma'rifatu kaunihi la yarwi min al-hifdh bal ya'tamidu 'ala al-kitab. Ini juga kita bisa mengetahui kadar dobatnya bahwa dia tidak pernah meriwayatkan dari hafalan tapi dia bersandar pada kitab. Nah, berarti dia punya dhabtul kitab. Yani kalau kitabnya bagus sesuai dengan kriteria, dia tidak pernah meriwayatkan dari hafalan namun dari kitab. Nah, dan ini para a'immah seperti itu, Imam Ahmad rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang lebih ahfad min Ahmad bin Hanbal ya, yang lebih hafal dibandingkan Ibnu Hanbal, Bersamaan dengan itu, beliau selalu menyampaikan hadis melalui kitab. Nah, jadi kadar yang keempat, ya, atau cara mengetahui bobot yang keempat, dan ini khusus untuk dhabtul kitab tentunya, khusus untuk dhabtul kitab adalah kalau kita ketahui dia tidak pernah meriwayatkan dari hafalan, namun dia bersandar pada kitab. Wa nahwu dhalika min al-qara'inil murajjihati li janibil ihtijaj. Dan apa namanya? Hal-hal lain, ya, qara'in, qarina lain yang merajihkan sisi ihtijajnya bahwa dia bisa dipakai berhujjah. Qala rahimahullahu taala, fa illam nastawfin nadhar al-mufida li kaunihi dhabitan mutlaqan lam nahtajj bi syai'in min haditsihi illa ma kana lahu aslun min hadits ghairihi. Kalau kita belum melakukan nadhar secara apa namanya sempurna, secara menyeluruh, ya, yang mana nadhar yang menyeluruh ini asalnya bisa memberitahukan kepada kita bagaimana bobotnya secara mutlak. Nah, kalau belum nastaufi, kita belum memenuhi semua kriteria apa namanya, belum memenuhi nadhar dengan benar, maka kita tidak berhujjah dengan hadisnya, kecuali ya hadis-hadis dia yang punya asal pada hadis lainnya. Yani kecuali kalau ada mutabah atau syahid dari hadis yang lain. Yani ketika dia tafarrud, maka natawaqqafu fi hadithi. Kita diamkan hadisnya. Kita diamkan apa? Hadisnya. Tapi ini tentunya nisbi, ya. Tentunya nisbi. Bagi kita orang belakangan, kalau kita enggak dapat, belum tahu. Wa illa semua perawi secara umum, semua perawi di kalangan ulama terdahulu sudah dikomentari oleh para ulama. Sudah dikomentari oleh para ulama, termasuk dengan hukum jahalah, ya, termasuk dengan hukum jahalah, mereka sudah komentari. Ya. Maka yang dimaksud di sini fa illam nastawfin nadhar, yakni kita nisbi, bagi kita mungkin referensinya masih kurang, ya, masih ada buku yang belum dicek atau belum maksimal pencarian. Nah, kemudian tidak diketahui dobetnya dengan belum terpenuhi keempat syarat yang disebutkan sebelumnya, atau korina lain, misalnya ada tansis dari a'immah, ya, kapan tidak ada semua itu, maka bagi kita itu apa, rawi yang apa, la na'rifuhum, ya, kita tidak kenal, kita tidak tahu. Nah, maka selainnya enggak berhujjah dengannya kecuali kalau ada mutaba wa syawahid. Ya, ada mutabi dan syahid. Baik. Ya, ini diikutkan ke dalam kategori apa? Kategori al-jahalah. Apa? Kategori majhul. Qala rahimahullah. Fa kalam Ibnu Shalah yaqtadi amrayni huma 'ala at-tartibi kama yali. Kata beliau, maka kalamnya Ibnu Shalah kalamnya Ibnu Shalah sebelumnya itu yaqtadi amrayn, ya, melazimkan dua perkara berikut secara tertib. Awalan, an-nadharu fi sa'iri marwiyati rawi as-saduq li ma'rifati darajati dhabtihi. Harus diadakan apa? Nadhar as-sabru riwayah, ya. Dicek semua riwayat-riwayat perawi yang saduq itu, ya, untuk mengetahui derajat dhabtnya. Ba, malam yustaufan nadhar al-madhkura malam yustaufan nadharu nam al-madhkuru fi haqqihi fala budda minan nadhari fi ayyi hadithin nahtajuhu min hadithihi alahu aslu min hadithi ghairihi amla. Nam, kata beliau, langkah yang kedua, kalau memang kita belum menyempurnakan, masih merasa nadharnya masih kurang, ataukah belum melakukan nadhar yang sempurna berkenaan dengan hak perawi tersebut, berkenaan dengan riwayat-riwayat perawi tersebut, maka kita cukup mengecek hadis yang kita dapatkan dari hadis ini, satu hadis ini. Ya. Nadhar fi ayyi haditsin nahtajuhu, hadis manapun yang kita butuhkan, yakni yang sedang kita cek dari hadisnya. Kemudian kita periksa apakah ada asal hadis ini, punya asal atau tidak, yakni apakah ada mutabi atau syahid. Karena di antara bukti bahwa hadis itu memiliki asal adalah apa? Ada mutabi atau syahid. Iya. Sebagaimana ma'ruf, ya. Sebagaimana ma'ruf dalam pembahasan hadis mursal. Hadis mursal dhaif. Hadis mursal apa? Dhaif. Nah, tapi kalau mursal tersebut didukung oleh fatwa sahabi atau amalan sahabi atau fatwa dari jumhur, fatwa jumhur ulama, ini menunjukkan bahwa hadis ini punya asal. Dari mana jumhur ulama ini berfatwa dengan fatwa yang sesuai dengan hadis itu? Maka walaupun secara sanad dia dhaif, tapi adanya fatwa jumhur ulama atau amalan para sahabat, apalagi tidak diketahui ada yang mengingkarinya, maka ini menunjukkan bahwa itu hadis punya asal. Walaupun mutabi dan syahidnya berupa apa? Aqwal sahabi misalnya. Ya, atau fatwa dari jumhur al ulama. Ya, Allahu alam bisawab. Maka kata Ibnu kata penulis rahimahullah, konsekuensi ucapan Ibnu Shalah itu ada dua dan ini secara berurut. Yang pertama, ya, untuk yang pertama mengecek rawi-rawi yang shaduq riwayat. Dan ini tentunya bukan kita yang kerjakan ya. Para ulama sudah ngecek semua amalannya, semua hadis-hadisnya para rawi-rawi yang antara shiqah dengan dhaif ini sudah dicek seluruhnya. Ya. Sudah dicek seluruhnya oleh mereka. Sudah di muqaranah. Ya, sudah di muqaranah antara hadis dia dengan hadis-hadis shiqah dan seterusnya. Nah, kalau ada qara'in yang sebelumnya ya sudah yuhtaju bi hadisi. Kalau tidak ada semuanya ya, kalau tidak ada semuanya maka apa? Dicari apakah ada mutabi atau syahid. Ya, kalau ada maka menunjukkan hadis itu punya asal sehingga bisa dipakai berhujjah. Nah, ini derajat atau status bagi orang-orang rawi-rawi yang shaduqul lisan. Lisannya jujur, shaduq. Namun bobotnya belum diketahui. Baik. Kemudian ini selesai pembahasan berkenaan dengan maratib at-ta'dil. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa maratibul jarhi 'inda Ibn Abi Hatim arba'un aidha. Maratibul jarh menurut Ibn Abi Hatim juga ada empat. Hiya. Wa hiya awalan idza ajabu fi ar-rajul bi layyinil hadis bi layyinul hadis fa huwa mimma yuktabu hadithuhu wa yunzaru fihi i'tibaran. Ini. Rawi-rawi yang dikatakan padanya layyinul hadis, maka maksudnya hadisnya boleh ditulis ya dan yunzar i'tibaran. Ini. Berarti dia dhaif tapi fi syawahid dijadikan i'tibar hadisnya. Wa idza qalu laysa biqawiyyin fa huwa bi manzilatil ula fi katbati fikat bati hadisihi illa annahu duna laisa biqawi juga sama ya, dia di sama seperti tingkatan yang pertama dalam hal boleh ditulis hadisnya, katbati hadisihi sama-sama boleh ditulis hadisnya tapi lebih rendah lagi derajatnya. Wa idza qalu dhaiful hadis fa huwa dunal sani la yutrahu hadisuhu bal yu'tabaru bihi. Kalau dikatakan dhaiful hadis, maka sama seperti tingkatan yang kedua, tapi ini dibawanya lagi. Intinya, la yutrahu hadisuhu. Nggak dibuang hadisnya. Tetap ditulis dan dijadikan itibar, tapi dibawanya derajat yang kedua. Wa idha qalu matrukul hadis, au zahibul hadis, au kazzab, fahuwa saqiful hadis, la yuktabu hadisuhu. Wahiyal manzilatul rabi'ah. Nah, ini kalam Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Dan kita lihat ya bahwa martabat as-sani martabatil ula ila salisah ini semua min qabil li'itibar walaupun ada yang lebih rendah dibandingkan lain tapi secara umum 1 sampai 3 ini maqam al-itibar yakni yasluhu fi syawahid wal mutaba'at. Qala rahimahullah wa hadha at-taqsim qad ja'ala al-maratib as-salasa al-ula lil-itibar lakinna ba'dahum arfa'u min ba'din waqwa. Nah, pembagian Ibn Abi Hatim ini menjadikan tiga martabat pertama dalam semuanya di martabat itibar. Namun yang satu lebih kuat dibandingkan setelahnya. Kama annahu ja'ala al-matruk wal kadzdzaba fi darajatin wahidah liishtirakihima fi hukmi martabatil mazkurah. Yani la yuktabu haditsuhu. Sebagaimana di martabat keempat Ibn Abi Hatim menjadikan matruk dan kadzdzab di satu tingkatan. Karena semuanya sama-sama apa? Memiliki sifat yang sama di martabat itu, yaitu tidak boleh ditulis hadisnya. Yani la yasluhu fi syawahid walal mutaba'at. Wa illa fa inna minal ma'lumi anna manzilatal kadzdzab hiya adna manazilu adnal manazili wa fawqaha manzilatul muttaham bil kadzib wa fawqa dzalikal matruk. Di sini beliau menjadikan satu, padahal yang maklum bahwa kadzdzab itu paling rendah. Di atasnya, di atas kadzab ada muttaham bil kadzib, di atasnya baru matruk. Ini rawi-rawi yang fasik. Tapi di sini maratibul al-jar Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala ketika beliau berbicara mengenai hadis-hadis atau rawi-rawi yang dhaif, yang dhaifnya ini yasluhu fi syawahid al-mutabat, beliau mentafsir, betul-betul mentafsir sampai tiga tingkatan loh. Tiga tingkatan untuk rawi-rawi yang dhaif tapi fi syawahid. Tapi ketika beliau menyebutkan rawi-rawi yang dhaif la yasluhu fi syawahid, beliau jadikan satu semua. Iya, beliau tidak mendetailkan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sampai sini? Beliau samakan matruk dengan kadzab. Padahal tadi ketika masalah dhaif yang ringan, beliau bedakan antara layyin, laisa biqawin sama dhaiful hadis. Ya, maka wallahu alam apa namanya? Maksud beliau rahimahullah dalam hal ini, ya, mengapa beliau tidak mendetailkan juga, tidak merinci juga yang maratib yang dhaif yang layas lahu syawahid walal mutabaat. Ya, sebagaimana beliau merinci pada maratib duafa dalam yang dhaifnya itu fi syawahid. Naam. Baik, ini selesai pembahasan maratibul ruwat dan maratib al-jarh wa ta'dil versi Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya qala rahimahullah ma zadahu Ibnu Shalah min alfadhil jarh wa ta'dil. Ini tambahan lain dari Ibnu Shalah. Qala rahimahullah zada Ibnu Shalah alfadhan ukhra ala ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim. Ibnu Shalah menambahkan lafaz lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa dzalika ala nahwi tali. Sebagai berikut. Awalan ma nassa ala dukhulihi fil martabatil ula min maratibit ta'dil haitsu qala wa kadza idza qila sabtun aw hujjah wa kadza idza qila fil adl innahu hafizun aw dhabit. Naam. Lihat di martabah pertama dari Ibnu Abi Hatim, martabat ta'dil dari Ibnu Abi Hatim. Di situ Ibnu Abi Hatim menyebutkan di martabatul ula idza qila lil wahid innahu siqah aw mutqin fahuwa mimman yuhtajju bi hadisihi. Kata Ibnu Abi Hatim, kalau seorang perawi dikatakan siqah atau mutqinun sabat, maka itu yuhtajju hadisuhu. Nah, Ibnu Shalah menambahkan di situ nassa ala dukhulihi fil martabatil ula, beliau memberikan tansis bahwa ini juga masuk dalam tingkatan yang pertama versi Ibnu Abi Hatim, yaitu wa kadza idza qila sabat aw hujjah. Nah, demikian pula kalau seorang perawi disifati fulan sabat atau fulan hujjah, maka ini selevel dengan martabah yang pertama versi Ibnu Abi Hatim. Demikian pula kalau ada seorang perawi yang sudah jelas adalahnya dikatakan hafiz atau dhabit, maka ini juga selevel dengan yang pertama. Ingat dengan catatan idza qila fil adl. Jelas sampai sini? Yani ada rawi tersebut sudah masyhur bil adalah, kemudian dia tinggal dipuji dengan kalimat hafiz atau dhabit. Berarti sudah selesai. Dia sudah masyhur adalahnya, sudah dipuji dengan hafiz atau dhabit, maka selesai. Dia masuk di tingkatan yang pertama. Wa illa sudah berlalu ya dalam lafaz-lafaz jarh wa ta'dil, bahwa kalimat hafiz atau dhabit saja itu bukan ta'dil. Ya, sekedar hafiz atau dhabit itu bukan ta'dil. Misalnya ada perawi yang enggak diketahui adalahnya, langsung dikatakan hafiz atau dhabit, maka ini layak fi tawsik. Kenapa? Karena ini ta'dil. Ya, sana ini hanya berkenaan dengan dhabtnya, tidak berkenaan dengan apa? Ya, tidak berkenaan dengan adalahnya. Makanya Ibnu Shalah memberikan qaid idza qila fil adl, yakni ini orang sudah jelas adalahnya, baru kemudian disifati dengan hafiz atau dhabit. Jelas ya? Berarti rawi-rawi yang belum jelas adalahnya, rawi-rawi yang belum jelas adalahnya kemudian dikatakan tentangnya dhabit, maka dhabit ini bukan ta'dil. Ini hanya sekedar pengabaran bahwa dia hafalannya bagus tapi adalahnya belum tentu. Adalahnya belum tentu. Sebagaimana kalau dikatakan fulan soleh, soleh ini hanya berbicara tentang adalah, bobotnya belum jelas. Makanya sudah berlalu dibedakan antara soleh dengan solehul hadis, ya kan? Soleh dengan solehul hadis, soleh itu fi martabatil dhaif, solehul hadis itu makbul. Karena soleh itu hanya menyebutkan adalah dan tidak menyinggung bobot. Sebagaimana di sini, hafiz, dhabit ini hanya menyinggung bobot, tidak menyinggung adalah. Maka ini tidak cukup menjadi ta'dil, kecuali kalau rawi yang dikatakan seperti itu sudah jelas adalahnya, ya, sudah masyhur adalahnya. Nah, jelas ya. Qala rahimahullahu ta'ala ma dzakarahu minal alfadhi duna tasnifin lakin son nafahal iraqiyu fi kitabihi at-taqid wal-iyadah lima utliqa wa ugliqa min kitab Ibn Shalah wa dhalika lan nahwi at-tali. Ibnu Shalah menambahkan lafaz-lafaz lain, tapi beliau tidak masukkan ke martabah mana ini, itu namanya duna tasnifin, yakni Ibnu Shalah hanya menyebutkan lafaz-lafaz, beliau sebutkan, ya, namun tidak beliau katakan ini masuk di martabah sekian, tidak ditasnif, enggak dibagi-bagi, beliau hanya menyebutkan saja. Ya, namun kemudian Al-Iraqi dalam At-Taqid wal-Idah yang kemudian mentasnif lafaz-lafaznya Ibnu Hajar itu, lafaz-lafaznya Ibnu Shalah. lafadz-lafadznya itu Ibnu Salah. Beliau yang apa? Mentaklid. Nah, beliau yang mentaklid. Apa? Mentaklid. Taib. Bagaimana tasnifnya Al-Iraqi? Bagaimana pembagiannya Al-Iraqi terhadap alfadznya Ibnu Salah? Wa dzalika 'ala an-nahwi at-tali. Awalan alfadun min al-martabati ar-rabi'ah min maratib at-tawsiq. Lafadz-lafadz yang masuk dalam tingkatan yang keempat dari maratib at-tawsiq, wahia fulan rawa'anhu an-nas, fulanun wasat, fulanun muqaribul hadis, fulanun ma'alamu bihi ba'san. 6. Ini tingkatan yang paling bawah. Termasuk tingkatan apa? Tingkatan yang keempat dari maratib at-tawsiq. 6. Baik. Tsumma qala alfadzun minal martabatil ula min maratibil jarh. Jadi di martabat keempatnya tadi Ibnu Abi Hatim, wa idza qila salihul hadis fa innahu yuktabu hadithuhu lil i'tibar. Tingkatan yang keempatnya Ibnu Abi Hatim dari alfadz ta'dil, kalimat salihul hadis kata beliau dhaif tapi fi syawahid. Ibnu Salah menyebutkan lafaz-lafaz lain di mana Al-Iraqi menyatakan bahwa lafaz-lafaz itu masuk di tingkatan yang keempat, yakni dhaif tapi fi syawahid. Seperti fulan rawa'anhu an-nas, fulanun wasat, fulanun muqaribul hadis, fulanun ma'alam bihi ba'san. 6. Kemudian alfadzul martabatil ula min maratibil jarh. Lafaz-lafaz jarh. Kita lihat di lafaz jarhnya Ibnu Abi Hatim tadi. Di tingkatan yang pertama, layyinul hadis. Maka ini tingkatan 1 sampai 3 versi Ibnu Abi Hatim semuanya dhaif lil i'tibar ya. Tapi beliau bedakan antara layyinul hadis laisa biqawin dengan dhaiful hadis. Nah, Ibnu Salah di sini menambahkan beberapa lafaz yang kemudian dibagi oleh Al-Iraqi. Wahia yang masuk dalam tingkatan pertama, fulanun laisa bidzak, fulanun laisa bidzakal qawi, fulanun fihi dha'fun, fulanun fi haditsihi dha'f. Ini setara dengan layyinul hadis. Setara dengan layyinul hadis. 6. Wa min al-martabati tsaniyah, fulanun la yuhtajju bihi, fulanun. 6. Ini bukan labas. Sunan ter. Ola, ini tidak terkait dengan taksi ana mis apa namanya? Salah paham ya. Kalimat Zada bin Salah, Zada bin Salah alfadhan ukhra ala ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim. Afwan. Di sini saya salah paham di sini. Taib labas. Iya, jadi Ibnu Salah rahimahullahu taala menambahkan lafaz-lafaz lain selain dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Yani tidak ada hubungannya dengan taksimnya Ibnu Abi Hatim. Beliau punya taksim tersendiri. Ya, beliau punya taksim tersendiri yang mana lafaz-lafaz yang beliau sebutkan di sini tidak disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Itu maksud kalimat ini ya. Ya, ana figur tadi beliau menambahkan ke dalam maratibnya Ibnu Abi Hatim. Taib labas. Iya. Di sini taksim Ibnu Salah sendiri, taksim Ibnu Salah sendiri. 6. Di mana di beliau jadikan sebagai martabat tertinggi dari maratibut ta'dil adalah seperti sabat dan hujjah. Ya, sabat dengan hujjah. Demikian pula rawi yang jelas adalahnya dikatakan padanya hafid atau dhabit. Ini tingkatan yang pertama. Nah, kemudian jenis yang kedua ada lafaz-lafaz ta'dil yang lain. Afwan, ada lafaz-lafaz ta'dil yang lain, namun Ibnu Salah tidak kelompokkan dia masuk di martabat keberapa. Nah, Al-Iraqi yang datang setelahnya kemudian mengelompokkannya. Kata Al-Iraqi, lafaz-lafaz ta'dil ya di martabat yang keempat ada fulan rawa'an hunnas, fulanun wasat, fulan muqaribul hadis dan seterusnya. 6. Ini apa? Maratib at-ta'dil menurut Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kemudian adapun maratibul jarh menurut Ibnu Salah juga tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama ini yang masih mending yang yaslihu fi syawahid wal mutabaah wal mutabaat, fulan laisa bidzaka, fulan laisa bidzakal qawi, fulanun fihi dha'fun, fulanun fi haditsi dha'f. Ini tingkatan jarh yang paling ringan, tingkatan paling atas. Wa min al-martabati tsaniyah, di bawahnya lagi di tingkatan berikutnya fulanun la yuhtajju bihi, fulanun muftaribul hadis. Iya. Wa min al-martabati tsalisah, di bawahnya fulan la syai', fulan majhul. Fulan la syai, fulan majhul. Nah, ini maratib al-jarh wa ta'dil menurut Ibnu Salah. Summa qala rahimahullah, maratibul jarh wa ta'dil inda al-hafidh al-zahabi. Inda al-hafidh al-zahabi. Qassam al-hafidh al-zahabi maratib al-ta'dil ila arba'i maratib. Ini Ibnu al-Zahabi sendiri membagi menjadi empat maratib al-ta'dilnya. Wa qassam maratib al-jarhi ila khamsi maratib. Sementara al-jarh dibagi menjadi lima maratib. Lakin naqala as-Sakhawi anna maratib al-jarhi 'inda adh-Dhahabi sittu maratib. Ya, sittu maratiba bi ziyadati martabati dhaifin. Hanya saja as-Sakhawi mengutip mengatakan bahwa adh-Dhahabi menjadikan maratibul jarhnya ada 6. Jadi 5 ditambah dengan dhaif. Bagaimana perinciannya? Ya, qala rahimahullah, qala adh-Dhahabi fi alfadhi at-ta'dil. Nah, ta'dil bagi dalam apa? Ta'dil inda Dhahabi beliau bagi menjadi empat maratib. Fa'ala al-ibarat fi ruwat al-maqbulin, tingkatan tertinggi dari rawi-rawi maqbul, sabatun hujjah, sabatun hafidh, siqatun mutqin, siqatun siqah. Tingkatan di bawahnya summa siqah. Yang ketiga summa saduqun wala ba'sa bihi wa laysa bihi ba's. Dan yang terakhir summa mahalluhu sidq wa jayyirul hadith wa salihul hadith wa syaikhun wasat wa syaikhun hasanul hadith wa saduqun insyaallah wa suwailih wa nahwu dzalik. Nah, ini empat level ini, empat maratib ini semuanya di maratib at-ta'dil. Dan bila syak yang keempat ini beda-beda tipis ya. Ini kayak sudah perbatasan, sudah apa di tingkatan ta'dil paling rendah dan sudah memberikan kesan dhaif seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, seperti misalnya saduqun insyaallah, ini kan sudah mulai mempertanyakan saduq insyaallah tapi ada sedikit ya gitu. Naam, atau suwailih, atau suwailih. Ini at maratibut ta'dil inda az-Zahabi. Tsumma dzakara al-fadh al-jarhi mubtadi'an bil asyaddi minha fama dunah. Setelah itu beliau mulai menyebutkan al-fadh al-jarh dimulai dengan jarh yang paling berat. Lakin tartibuha ma'al ibtida' bil akhaf 'ala nahwi tali. Namun di sini Syekh rahimahullah memutar. Beliau mulai dengan jarah yang paling ringan dulu. Asalnya di kalamnya Dzahabi beliau mulai dengan jarah yang paling berat, cuman Syekh di sini mengurutkan dari yang paling ringan. Yang pertama, tingkatan dhaif yang paling ringan, awalan yudha'af fihi dha'fun qad dhu'if laisa bil qawi laisa bi hujjah laisa bi dhaq ta'rif wa tunkir fihi maqal tu kulli ma fihi layyin sayyul hifdhi la yuhtaj bihi ukhtalifa fihi saduqun lakinnahu mubtadi'. Ya. Ini tingkatan jarah yang paling ringan. Di bawahnya dhaifun, dhaiful hadis, muttaribuhu, munkaruhu. Muttaribuhu maksudnya ini hadis ittirabnya dia. Munkaruhu yakni ini hadis munkarnya dia. Nah, ini yang dikatakan tadi oleh Syekh tambahan apa As-Sakhawi menukil dari Adz-Dzahabi tambahan martabah ini, martabah yang kedua ini. Dhaif, dhaiful hadis, muttaribuhu dan munkaruhu. Salisan, tingkatan di bawahnya ya, ini kalau tingkatan 1 sampai 2 ini masih yasluhu fi syawahid wal mutabaah. Yasluhu fi syawahid wal mutabaat di dua tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan 3 sampai ke bawah ini semua sudah mardud. La yasluhu fi syawahid wal mutabaat. Salisan wahin bimarrah, laisa bi syai', dhaifun jidda, dha'afuhu. Ini dha'afuhu jarah syadid dikarenakan adanya wawu jamaah. Berarti banyak ulama atau mereka para ulama melemahkannya. Dhaifun wahin munkarul hadis. Rabi'an matruk, laisa bi thiqah. Laisa bi thiqah. Ini nakirah fi siyakin nafi. Kaum ya kan? Laisa bi thiqah. Sakatu anhu, dhahibul hadis, fihi nadhar, halik, saqit. Naam. Di sini kelihatannya fihi nadhar beliau menggunakan istilahnya Al-Bukhari dalam hal ini. Wa illa fihi nadhar itu bukan jarah syadid ya. Cuman di sini dimasukkan di jarah syadid apa mungkin beliau mengikuti istilah dari Al-Bukhari. Demikian pula sakatu anhu, ini kan sakatu anhu jarah syadid menurut Al-Bukhari. Ya, sementara istilah yang umum mustalahatun amma ini bukan jarah syadid. Wallahu alam, kelihatannya beliau mengikuti di sini memaksudkan dengan kalimat sakatu anhu dan fihi nadhar yang beliau maksudkan adalah makna yang diinginkan oleh Al-Bukhari. Khamisan muttahimun, muttahamun bil kadhib, muttafaqun ala tarkih. Sabian, sadisan, dajjal, kadzab, wadda, yada'ul hadith. Nah, kata Syekh mengomentari, wahadat taqsimu daqiqun jiddan fi tahdidi maratibil alfad. Pembagian dari Al-Dhahabi ini sangat detail sekali. Ya. Kama yushhidu bidzalika tafriquhu baina saduqun wa saduqun insyaallah wa saduqun lakinnahum mubtadi. Sebagaimana kita bisa melihat bagaimana Az-Zahabi membedakan tiga lafaz yang mirip-mirip ini. Yang pertama saduq. Ini fi martabah maqbul di alfaz at-ta'dil. Saduqun insyaallah ini maratibut ta'dil tapi paling rendah, sudah mendekat ke dhaif. Sementara saduqun lakinnahum mubtadi ini dhaif fi syawahid. Beliau bedakan sama-sama saduq tapi ya qaid setelahnya membedakan derajatnya. Naam, qala rahimahullahu taala wa qad hakama al-hafidz adh-dhahabi ala ma dzakarahu min alfadhil jarh bi qawlihi. Kemudian beliau memberikan hukum terhadap lafaz-lafaz jarh yang beliau sudah sebutkan di atas. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, wa nahwa dzalika min al-ibarat allati tadullu bi wad'iha ala ittirahi ar-rawi bil asalah au ala dha'fihi au ala at-tawaqquf fihi atau ala jawazi an yuhtajja bihi ma'a layyin ma'a linin ma fihi. Setelah beliau membawakan 6 maratib ya al-jarh beserta dengan semua lafadznya, Adz-Dzahabi berkata dan semisalnya dan ibarat-ibarat lain yang semisal dengannya yang asal kalimatnya yakni biwadhiha yakni asal peletakannya asal kata itu menunjukkan dibuangnya hadis perawi tersebut secara asal, ini sama sekali tidak bisa dipakai berhujjah. Atau ala dha'fihi atau hanya menunjukkan dha'ifnya, atau ala tawaqqufihi atau menunjukkan bahwa hadisnya ditawaqquf, atau menunjukkan boleh berhujjah dengannya ya walaupun ada kelemahan padanya, ma'alinin ma fihi ya taib wala'allahu arada biqaulihi tadullu bi wadhiha ala tirahi rawi bil asalah salasu maratib hunna ar-rabi'a wal khamisa was sadisa. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa maksud ucapan Adz-Dzahabi yakni lafaz-lafaz yang asal maknanya menunjukkan hadis perawi itu dibuang asalatan pada dasarnya dibuang, maka yang Adz-Dzahabi maksudkan adalah tiga tingkatan yang terakhir 4 5 6 mulai dari matruk sampai ke 6 ini ditolak hadisnya secara mutlak. Wa biqaulihi au ala dha'fihi al-martabatain as-saniyah was-salisah. Sementara ucapan beliau bahwa lafaz tersebut menunjukkan dhaifnya dia ini diperuntukkan untuk martabat kedua dan martabat ketiga. Wa biqaulihi ala tawaqquf fihi ya au ala jawazi an yuhtajja bihi ma'alini ma fihi, sementara ucapannya bahwa lafaz itu menunjukkan kita tawaqquf terhadap hadisnya atau menunjukkan boleh berdalil dengannya ya walaupun ya disertai dengan adanya kelemahan pada perawi tersebut, maka yang dimaksud dengannya adalah al-martabatul ula. Likasrati ma yahsulu fi haqqi ahliha min tawaqqufi ahli al-ilmi anil hukmi bi ahliha bidda'fi al-mutlaq aw min tajwizihim lil-ihtiyaji bi ulaika li'anna dha'fahum yasir. Dikarenakan rawi-rawi di tingkatan yang pertama ini ya banyak sekali terjadi kejadian di mana para ulama tawaqquf terhadap hadis mereka, tidak menghukumi dhaif hadis mereka secara mutlak ya, ataukah bahkan sebagian membolehkan berhujjah dengannya karena dhaif mereka ringan. Nah, dhaif mereka ringan. Wa ma'lumun anna taradduda yaqa'u katsiran fi haqqi dawil martabatil akhirah min at-ta'dil wal martabatil ula min al-jarh. Amin. Ini catatan beliau. Dan sudah maklum katanya, ya. Rawi-rawi yang paling sering para ulama itu taraddud, ragu-ragu dalam menghukuminya adalah rawi-rawi yang terdapat di martabatul akhir dari ta'dil dan martabat apa? Martabatul akhir dari ta'dil dan martabatul ula dari jarh. Ini kan perbatasan. Nah, ini perbatasan dan situlah memang rawi-rawi a'immah paling banyak kadang terjadi khilaf dalam menyikapinya, apakah dia dimasuk di ta'dil paling bawah atau jarh paling ringan. Beda-beda tipis di situ. Baik, wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya beliau akan menyebutkan tambahan taksim tersendiri dari Al-Iraqi selain dari apa yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Baik. Nati bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa iyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.